Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah wa sallama tasliman kathira wa ba'd. Wa sifatun farihatun silatu al wa kawnuha bi mu'rabil af'ali qal man yu'rib. Wasifatun sarihatun silatu al Al-Waw Aqilah Sifatun Khobar Muqaddam Salihatun Ad Sifatun Salihat Sifatun Salihatun Silat Mubtada Bakhbar Muqad Al-Bakir Qusiratu Wakil Muqawar Al-Waw Aqilah Kawinaha Kaw Mubtada Mujadil Tidak Mujadil Tidak Mujadil Tidak Mujadil Kawmihi Aslam Ikan Makisah Ikan Makisah Ikan Sifatun sarihatun silatu al. Silahnya al adalah sifat sarihah. Apa bobitnya sifat sarihah? Alif mushtaq alladhi yushbihul fi'la fi at-tajadduli wal hudus. Ya, sifat sarihah. Itu makna dari apa sifat sarihah? Yani setiap isim yang menyerupai fi'il dalam hal tajaddud, ya, wal hudus, adanya pembaharuan, wal hudus, perubahan, ya, al hudus lawannya al luzum, perubahan. Dan masuk pada isim mushtaq yaitu apa? Isim fa'il terus isim maf'ul, siang mubalaghah ini ittifaq. Ittifaqi an-nuhat, ya. Pada contoh al-qa'im, al-qa'im di situ mengandungi yang namanya at-tajaddud, pembaharuan. Tidak terus-menerus kan. Juga di situ ada hudus, dan hudus ada dua makna. Makna yang pertama dari yang tidak terjadi kemudian terjadi, ini hudus. Mana yang kedua dan ini yang dimukakan adalah hudus dengan mana at-taghayyur, kan mengalami perubahan, ya kan, mengalami perubahan, tidak berdiri terus menerus. Ini berbeda dengan sifat-sifat yang melekat, tidak mengalami perubahan, tidak mengalami pembaharuan juga. Dan pada as-sifat al-musyabbahah bagaimana? Apakah dia bisa datang sebagai silah al, apakah dia dikatakan juga sifat sharihah? Bagaimana? Sifat musyabbahah ala khilaf. Ya. Adapun Ibn Malik yara annaha tasluh li an takuna silah li al. Adapun menurut yang lainnya tidak bisa. Ya. As-sifat al-musyabbahah datang sebagai silah dari al. Kenapa kira-kira? Ya, keserupaan antara as-sifat dengan as-sifat al-musyabbahah dengan fi'il. Bagaimana? Jauh, ya, sangat jauh. Dalam apa? Maknanya jauh. Ya, karena tadi kalau fi'il maknanya al-hudus wa tajaddud, sedangkan apa? As-sifat al-musyabbahah maknanya ya al-hudus, adanya perubahan, pembaharuan. Ya, meskipun ada gitu ya, fisik serupaan antara fi'il dengan as-sifat al-musyabbahah dalam apa? Amalannya sama-sama sama fa'il dhamir mustatir ataupun bariz ataupun isim dhahir itu. Adapun pada af'alut tafdhil bagaimana? ittifaq annahu la yati silatan li al. Ya. Jadi hudus itu ada macam. Ada hudus bermakna kejadian daripada al-qiyam. Hudusnya apa? Al-qamah hudusnya apa? Al-qiyam. Kemudian di situ ada makna hudus yang lain, taghayyur. Kan al-qiyam maknanya taghayyur. Ya. Berbeda dengan as-sifat musyabbahah li al-hasan. Al-Hasan al-Wajhi beda. Kemudian waqauha bi mu'rabil af'ali qal, keberadaan sila al bersama mu'rabil af'al, yang dimaksud dengan mu'rabil af'al apa Jafar? Fil mudhari. Bersamanya sila al bersama fil mudhari jarang. Ya jarang. Ini juga ada khilaf. Ibn Malik menetapkan adanya dalam syair ataupun dalam nasr. Apa di antara syairnya? Siapa apa? Ya, coba dari apa semua harus semua ini. Ya, mantap. Hasan, terus. Apa? Harus apa semua? Ya. Ya, terus. Jadi nasan terus. Walau tiro i wal jad jadi. Nasan terus. Antabil hakam itu rubo. Ma antabil hakam itu rubo. Hukum. Ma tuhu. Wala asili wala di rohi wal jadali. Ya. Ya, terus. Ya, terus. Walal asili wal jadli. Ya, terus. Kasih dalam mas ya. Ngantung gak? Kalau ngantung ya ada haknya makanya tidur. Ya, terus. Ya. Ya. Ya, santan. Ya. Ibnu Malik membolehkan masuknya al ke tafsir mudhari bukan hanya pada syair tapi juga pada nafar. Bukan hanya yang dalam darurat, bal fil ikhtiyar. Adapun maksudnya al kepada jumlah ismiyah, maka ini hukumnya bagaimana? Ya syar. Apa katanya? Minal qawmi Rasulullah minhum danat. Danat lahum danat riqabu bani ma'addi. Ya. Siapa? Dua orang yang apa? Ya san. Ya. Apa? Minal qawmi. Ya, insyaallah. Satu lagi masuk juga dia kepada dharaf. Bagus ini. Dua lagi. Siapa? Bonus. Ya, insyaallah. Lagi. Siapa? Fahu hari. Ya, hari ini hari yun. Asli hari yun. Ini syatin dah bisa. Kemudian ayun kama wa u'ribat ma lam tubaf wa sabru wasliha dhamirun in hadaf. Ayah, man garib. Alhamdulillah. يزال شاكرا على المعنى فهو حالي المبتدأ مرفوع كما كان ممدود متعلق بمحذوف خبر واو الواو عاطفة أعربت فعل فعل فعل مرفوع مغير الصيغة والتاء للتأنيث ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جواز تقديره هي يعود الى اي ما الظرفيه المصدريه لم حرف نفي وجزم تضاف فعل المضارع مغير الصيغه مجزوم بلا معلمه جزم السكون ونائب فاعله ضمير مستتر فيه جوازا تقديره هي يعود الى ما الواو عاطفه صدر تضاف يعني لا اي كما وعربت ما لم تضاف مالك منا تضاف مؤنث تضاف kalau ma di situ ma apa nasariyah huruf berarti tudhaf naibu fa'ilnya ayun al wawu atifan sadru mubtada wasliha wa huwa mudhaf wasliha mudhaf ilai wa huwa mudhaf al ha ha dhamirun muttasil mabni ala sukun fi mahalli jarin mudhaf ilai Dhamirun khabar in hadaf fi'lun mad fa'iluhu dhamirun mustatirun fihi jawazan taqdiruhu huwa ya'ud ila dhamir wal jumlah al mubtada wal khabar al fi'liyah al jumlah fi'liyah in hadaf kan jumlah fi'liyah kan fi mahalli في محل نصب في محل رفع خبر نعت لي ضمير في محل رفع نعت لضمير في itulah لضمير kan ضمير إن حذف يعني ضمير yang dibuang berarti إن حذف adalah apa jumlah fi'liyah في محل رفع نعت لضمير ya ulangi coba إن حذف والجمله إن حذف في محل رفع نعت لضمير ya kalau khabar isdar kan ضمير kan ya lihat maknanya ayun kama wa u'ribat ma lam tudaf ayun itu seperti ma dan dia di i'rab selama tidak didhafahkan dalam keadaan shadr silahnya dalam ضمير yang dibuang ayun seperti ma maksudnya apa Harith? Ayun seperti ma, maksudnya apa? Ayun kama, ayun seperti ma. Mu'rab. Betul enggak Jafar? Maksudnya apa? Ayun kama. Ayun seperti ma mausulah. Dalam hal ketika di i'rab selama tidak digafahkan dan selama sadar silahnya. Selama sadar silahnya domir yang dibuang. Nah, kurang tepat. Ya, Farwan. Ayun seperti ma. Maksudnya apa? Ayun seperti ma. Sepertinya itu dalam hafalannya gitu. Rizky, jangan ngobrol. Jangan sampai di belakangnya temannya ada kelihatan. Ya, maksudnya apa? Ayun seperti ma. Irfan, ayun seperti maksudnya apa? Iya, menetapi satu lafad dan digunakan untuk, iya, musyarat, mufrad, musanna, jamak. Ya itu maksudnya, bukan dalam i'rabnya. Ya, sama-sama sebagai isim mausul yang musyarat. Wa 'aribat ma lam tudhaf, Asadul waslihah dhamirun in hadaf. Dan ayun di i'rab. Ya, selama dia tidak didhafahkan dalam keadaan sadr silahnya adalah dhamir yang dibuang. Ya, di sini diambil faedah bahwasanya ayun itu memiliki berapa keadaan ayun? Dalam hal i'rabnya dan binanya ada berapa keadaan? Empat, ada empat keadaan. Satu keadaan ayun mabni. Tiga keadaan yang lainnya mu'rab. Kapan dia mabni? Ketika dibawahkan dalam keadaan sadr silahnya dibuang. Ini maksud dari malam tubuh sadr waslihah dhamirun in hadaf. Selama dia tidak dibawahkan dalam keadaan sadr silahnya dhamir yang dibuang, berarti ya mafhumnya bagaimana? Kalau dia dibawahkan, ya kan? Kalau dia dibawahkan dalam keadaan sadr silahnya adalah dhamir yang dibuang mahali mabni, mafhum itu. Ya. Adapun mantuknya ada tiga berarti. Mu'rab itu apa? Yang pertama, dia dibawahkan dalam keadaan tidak dibuang sadr silahnya. Ya, tidak dibawahkan dan dibuang sadr silahnya. Tidak dibawahkan dan ya, dibuang atau tidak? Tidak dibuang sadr silahnya. Ya itu. Coba diulang. Apa? Empat keadaan dari ayun. Yang pertama, mabni. Kapan? Didafakan dan dibuang sadr silahnya. Ya, didafakan dalam keadaan gitu. Dalam keadaan. Dalam keadaan dibuang sadr silahnya. Kemudian tiga yang lainnya mu'rab. Didafakan. Didafakan. Dan sadr silahnya. Silahnya disebutkan. Sebutkan. Kemudian tidak didafakan. Tidak didafakan. Dan disebutkan. Tidak disebutkan. Dalam keadaan tidak disebutkan sadr silahnya. Kemudian tidak ditafakkan, tidak disebutkan satu istilahnya. Paham kan? Ya. Nah ini untuk bisa mengetahui kapan dia mabni, kapan dia mu'rab. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ada tambahan faedah yang sebelum kita masuk baik berikutnya masih terkait dengan apa? Ayun telah kita lewatkan bahwasanya terkait dengan apakah ayun datang sebagai sila atau tidak ada khilaf. Kalau jumhur an-nahwiyyin menetapkan ya, ayun sebagai ism mausul. Bukan hanya ayun datang sebagai apa syartiyah atau istifhamiyah, tapi juga datang dia mausulah ya. Dan di sana ada pendapat yang lain. Kita baca dulu yang ada di catatan lagi, nanti kalau kurang kita tambahkan. Ya, asyahid disini, asyahid fi, syahid dari, syahid dari bait tadi, syahid dari bait idza malaqita bani malik gitu ya, fasallim ala ayyuhum afdalu. Ini kan di antara syahid yang menunjukkan datangnya ayyun sebagai isim mausul. Asyahid fihi qawluhu ayyuhum afdal. Syahid pada bait ini adalah ucapan penyair ayyuhum afdal. Haitsu ata bi ayyin mabniyan 'ala dhamm, di mana penyair mendatangkan mabniyan mendatangkan ay dalam keadaan mabni di atas dhammah 'ala riwayatil masyhuratil katsirati dawaran, di atas riwayat yang masyhur yang banyak beredar 'ala al-sinatir rawati, di atas lisan-lisan para perawi. Kenapa? Likau ni mudhafan. Kenapa dia mabni? Karena ni mudhaf. Waqad hudhifa sadru silati, dalam keadaan telah dibuang sadr silahnya. Wa huwa al-mubtada alladhi qaddarnahu fi i'rab al-bait, yaitu mubtada yang kami takdirkan pada i'rab bait yang sudah lewat. Wa hadha huwa madhhab Sibawayhi wa jama'atin min al-Basriyyin. Inilah madhhabnya Sibawayh dan jama'ah min al-Basriyyin fi hadhihi al-kalimah, pada kalimat ini. Yani yadhhabuna illa annaha ta'ti mausula. Ini mereka Sibawayh dan jamaah min al-Basriyyin berpendapat bahwasanya ayun datang ya sebagai isim mausul juga. Fatakunu mabniyatan idza ijtama'a fiha amran, dan ayun mabni kalau berkumpul padanya dua hal. Ahaduhuma an takuna mudhafatan lafza, yang kedua yang pertama ya. Ayun diidhafahkan secara lafaz, lafaznya diidhafahkan atau secara lafaz ada mudhaf ilainya disebutkan. Wa tsani an yakuna sadru silatiha mahdhufan, kemudian syarat yang kedua sadru silahnya dibuang. Fa idza lam takun mudhafatan aslan, adapun kalau ayun sama sekali tidak diidhafahkan, aw kanat mudhafatan atau ayun diidhafahkan lakin dzukira sadru silatiha, tetapi disebutkan sadru silahnya, fa inna takunu mu'rabatan, maka dia mu'rab. Nah, pendapat yang lain. Wa dhahaba al-Khalil ibnu Ahmad wa Yunus ibnu Habib wa huma syaikhani min syuyukhi sibawaihi. Sedangkan Al-Khalil ibnu Ahmad penulis kitab apa ini? Al-Arub itu kan? Pencetus ilmu Arub. Wafiyah syir. Wa Yunus ibnu Habib, juga Yunus ibnu Habib, keduanya adalah syekhnya Sibawai. Keduanya berpendapat bahwasanya ayyan la taji'u mausulatan. Ayan itu tidak datang sebagai si mausul. Fal ya imma syartiyatan, bahkan keadaannya ayun kalau bukan syartiyah wa imma istifhamiyah, maka istifhamiyah. La takhruj an hadaini wajhaini, tidak keluar dari dua sisi ini. Ya wa dhahaba jama'atun min al-kufiyyin ila annaha qad ta'ti mausulah, sekelompok orang-orang kufar yang berpendapat bahwasanya ayun datang sebagai si mausul, lakinnaha mu'rabatan, tapi dia mu'rab, lakinnaha mu'rabatun fil ahwali kulliha, pada semua keadaan. Maka ada tadi dari ayun mu'rab semua. Ya. Paham ya? Udhifat aw lam tudhaf, apakah diidhafahkan atau tidak? Hudhifa sadru silatiha aw dzukir, apakah dibuang sadru silanya ataupun disebutkan? Ya, jadi sebagian orang kufah juga ada yang berpendapat seperti pendapatnya orang Masrah. Itu menetapkan adanya ayun mausulah. Bedanya apa? Dalam hal ini Arabnya, mereka mengatakan semuanya mu'rab. Kemudian catatan kaki nomor satu itu. Khalafa fi dhalika kama yadhkuru al-Ustaz Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid al-Khalil wa Yunus. Wa tafsil anna al-Khalil, rinciannya anna al-Khalila ja'alaha istifamiyatan mahkiyatan biqawli muqaddar. Rinciannya adalah bahwasanya Al-Khalil menjadikan apa? Ayun istifhamiyah, dikaitkan dengan qaul yang muqaddar, takdirnya thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ya alladhi yuqalu fihim ayyuhum ashad. Tapi ada yang lebih bagus nanti saya ambil bawakan dari Al-Bukhari. Wa amma Yunus faja'alaha istifhamiyah, adapun Yunus menjadikannya ayun istifhamiyah. Lakinnahu hakama bita'liqil fi'li qablahuma 'anil 'amal. Tapi beliau menghukumi bahwasanya fi'ilnya mu'allak, tidak bisa beramal secara lafadznya. Ya. Karena dimasuki ayun istifhamiyah. Ya. Karena yang namanya ta'liq di sisi beliau tidak khusus pada af'alul qulub. Ya, saya nukilkan saja ya dari penjelasan Al-Bukhari. Ya, ada kesamaan dan ada tambahan. Jadi Al-Khalil wa Yunus ta'awwala bil ayati innaha istifhamiyah. Al-Khalil dan Yunus ta'awwala bil ayah mena'wil ayat tadi thumma lanzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahman i'tiya. Mena'wil ayat tadi bahasanya innaha istifhamiyah. Sesungguhnya ayun di situ istifhamiyah. Mubtada, sebagai mubtada, ayunnya mubtada, marfu' gitu. Wa alama tarfid dhamma dhahir ala akhirih. Khabaru ashadd, dan khabarnya ashadd, ayyuhum ashaddu. Jadi ayyu mubtada, ashadd khabarnya. Fa dhammuha i'rab, maka dhammahnya di situ bukan dhamma bina, yakni dhamma mu'rab, dhamma tanda i'rab. Mubtada marfu' wa alama tarfid dhamma dhahir ala akhirih. Qala Yunus, Yunus berkata al-jumlah saddat masadda maf'uli naza'a, yani lananzi'anna. Jumlah mana? ayyuhum ashaddu mubtada khabar. Itu saddat masadda maf'ul naza'a, menduduki posisinya maf'ul naza'a, kan butuh maf'ul naza'a yanzi'u thumma lananzi'anna. Mana maf'ulnya? Enggak ada, cuma di situ ada mubtada khabar yang menduduki posisi maf'ulnya lananzi'anna. Lianna ay allaqathu min al-amal, karena ayun menta'liq, membatalkan amalannya, lanan zi'anna. Nanti akan ada bahasa khusus tentang ta'liq, nanti juga sudah belajar mungkin. Lianna ayun allaqathu min al-amal, karena ayun menta'liq, lanan zi'anna dari amalannya, sehingga tidak bisa beramal pada lafadznya, hanya pada mahalnya saja beramalnya. Lanan zi'anna hanya bisa beramal pada mahalnya jumlah ayyuhum asyad, tidak bisa beramal pada lafadznya ay. Apa yang menaklik, yang membatalkan amalannya lanan zi'ana, itu sifat ayy. Ya. Kenapa? Lianna ta'liqa indahu la yakhtassu bi fi'lil qulub. Karena ta'liq di sisi beliau Yunus la yakhtassu bi fi'lil qulub, tidak dikhususkan pada af'alul qulub. Kalau pendapat jumhur kan ta'liq ini dikhususkan pada afalul qulub kan, tapi beliau Yunus tidak mengkhususkannya. Jadi maksudnya kata Yunus ini ta'liq ya ayyu mubtada asyan khabar. Nah, mubtada khabar pada mahalnya nasab sebagai maf'ul dari lanan zi'anna. Kenapa enggak di fathah ayya, ya karena ta'liq dibatalkan amalnya lanan zi'anna secara lafaz. Kenapa? Karena kemasukan isim sifat ayyu. Maqala al-Khalil, takwilannya Khalil berbeda lagi. Sama-sama sih sebagai isim sifat semua. Menurut Yunus isim sifat, menurut Khalil juga isim sifat, cuma takwilannya berbeda. Maqala al-Khalil hiya sifatun li maf'ulihil mahdhuf. Kata al-Khalil hiya, yani ayyuhuma shaddu, itu adalah sifat li maf'ulihil mahdhuf, sifat bagi maf'ulnya lanan zi'anna yang mahdhuf, yang dibuang. Jadi lanan zi'anna ada maf'ulnya yang dibuang. Adapun ayyuhuma syadd itu sifat dari maf'ulnya lanan zi'anna yang dibuang. Ulangi, qala al-Khalil hiya sifatun li maf'ulihil mahdhuf ala taqdiril qaul, dengan menakdirkan qaul. Dengan apa? Menakdirkan al-qaul. Ai takdirnya lanan zi'anna min kulli syi'atin, maf'ulnya fariqan, tuh fariqan yuqalu fihi ayyuhum ashadd, ya ay lanan zi'anna min kulli syi'atin fariqan yuqalu fihi ayyuhum ashadd, akan kami tarik dari setiap kelompok, dari setiap golongan satu kelompok yang dikatakan padanya ayyuhum ashadd. Hanya saja dua pendapat ini terbantahkan. Warudda alaihima biqaulihi, hanya saja keduanya Yunus dan Khalil terbantahkan dengan ucapan penyair yang disebutkan pada bait di sini. Fasallim ala ayyuhum afdal, ya kan? Idza ma laqita bani Malikin fasallim ala ayyuhum afdal. Ini sebagai bantahan bagi mereka-mereka yang tidak menetapkan ayyu sebagai isim mausul. Dari mana sisi bantahannya? Ulangi, warudda alaihima biqawli fasallim ala ayyuhum afdal. Kenapa demikian? Limtina'i al-istifamiyah fihi, karena tidak mungkin, tidak bisa dijadikan ayu dalam contoh ala ayyuhum, tidak bisa ayunya dijadikan istifhamiyah. Ya. Karena huruf jar la yu'allaq 'anil 'amal. Karena huruf jar tidak bisa ditaklik dari amalan. Kalau tadi lanan zi'ana terlah bisa. Tapi huruf jar 'ala ditaklik, gak bisa ini huruf jar ini ditarik dari amalannya. Sehingga kalau dikatakan ayy ismi istifham harusnya ala ayyihim. Tapi di sini penyair mendumahnya ala ayyuhum. Sehingga klaim Yunus yang menyatakan bahwasanya pada contoh ayat tadi lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ditaklik lananzi'anna dengan ayy, lantas bagaimana dengan bait ini ala ayyuhum? Masa ditaklik juga enggak bisa kalau huruf jar ditaklik dari amalannya, dibatalkan amalannya secara lafaz tidak bisa. Paham ini? Kemudian bantahan terhadap siapa yang kedua? Al-Khalil ya. Wala yasihhu an yuqaddar. Ini juga bantahan. Bantahan juga ya. Untuk yang kedua. Ta'wilannya Khalil. Yaitu wala yasihhu an yuqaddar ala ala syakhsin maqulin fi. Apa pendapatnya Khalil? Sifat gitu masuk dia pada sifat kan. Dia datang sebagai sifat, tidak apa sebagai sifat. Wala yasih an yuqaddar dan tidak bisa ditakdirkan ala syakhsin misalkan ya. Kalau tadi kan ala fariqan ya. Jadi makhluknya mahdhuf kemudian ya jumlahnya sebagai sifat. Kalau ini takwilannya berarti kalau takwil ala ayyihim, kalau menurut takwilannya siapa? Al-Khalil, maka ala syakhsin maqulin fi. Ala syakhsin maqulin fi. Ayyuhum afdal. Ini pun tidak bisa ditakwil demikian ala syakhsin maqulin fihi ayyuhum afdal. Kenapa? Limtina'i hadzil majrur. Karena tidak boleh membuang isim yang majrur dengan huruf jar. Tidak boleh membuang huruf yang dijarkan dengan huruf tidak boleh membuang isim yang dijarkan oleh huruf jar. Kemudian wa idkhalul jarri ala ma'muli sinati. Memasukkan huruf jarnya ala kepada ma'mul dari silahnya. Kepada ma'mul dari silahnya bila darurah tanpa sesuatu yang mendesak. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Mughni kama fil Mughni. Kemudian wal muradu bi silati yang dimaksud dengan silahnya adalah ma huwa min tamamihi, apa yang dia merupakan penyempurna. Walau sifat meskipun dia sifat bentuknya silahnya. Kama huna sebagaimana di sini. Jadi intinya kalau kita bawa, kalau kita ambil pendapatnya siapa yang pertama Yunus yang menyatakan bahwasanya contoh ayat tadi fumalanan zi'anna min kulli syi'atin ayyu bukan isim mausul kata Yunus. Tapi ayyu itu isim istifham. Iya. Kenapa itu mah? Karena amalannya nanzi'anna dita'lik dengan isim istifham. Ia mungkin bisa diterima. Iya kan? Ya, meskipun pendapat beliau yang menyatakan bahwasanya terjadi ta'lik pada selain afalul qulub kan ini milisi jumhurnya. Lantas bagaimana dengan bait ini? Fasallim ala ayyuhum afdal. Tentunya jawabannya apa lagi? Ditaklik juga, ya kan? Sekarang taklik pada huruf jar boleh enggak? Tidak boleh. Ya, selesai tadi. Nah, sekarang yang kedua, pendapatnya siapa? Khalil. Yang menjadikan i'rabnya isim mausul dan setelahnya sebagai apa? Sifat ya. Jadi mausuf yang dibuang. Kalau dalam ayat tadi ditakdirkan tsummalanan zi'anna min kulli syi'atin fariqan. Ya fariqan. Yuqalu fihi ya ayyuhum. Berarti di sini juga ditakdirkan yang sama kan? Berarti ala syakhsin. Ya. Ala apa? Syakhsin. Terus apa setelahnya tadi? Ya, maqulin fi. Ini pun ada mahdzur. Sesuatu yang terlarang. Yaitu pembuangan apa? Isim majrur yang dijarkan oleh ala kemudian masuknya ala kepada silahnya. Yang ayyuhum kan tadi kan dijadikan sebagai sifat. Ini enggak boleh. Ya, mausufnya dibuang kemudian alanya masuk kepada silahnya, yakni sifatnya. Ya, sifat dari mausuf yang dibuang ini pun tidak boleh. Ya. Lantas bagaimana dengan ucapan orang Arab mahiyya bi ni'mal walad? Kalau ini ada alasannya dururah. Ma apa itu ma laili binama sahibu ini darurah. Iya. Kalau tadi pada ayyuh tidak darurah, adapun pada ayyuh tidak darurah, tidak ada darurah. Dengan ini telah jelas bahwasanya ada ayun mausulah. Ya. Amin kira-kira. Jadi apa sih ada tidak ayun mausulah? Ada ya sudah pahami situ aja. Apa-apa. Ada pun pendapat yang menafikannya terbantahkan dengan hujah bait syair ini. Fasalim ala ayyuhum afdal. Sisi bantahnya tadi. Paham enggak? Masih bingung? Eh, sisi bantahnya. Kalau pendapatnya Yunus bagaimana? Hah? Ayyuhnya istifhamiyah. Iya kan? Karena ayyuhnya istifhamiyah maka dimantah oleh amalan pilihan sebelumnya sehingga enggak pengaruh. Ya irwis baik muta kan berarti ayyuhum asyadu khawar. Iya. Ini karena beliau berpendapat bahwa saya ta'liq tidak khusus pada hafal qulu. Tapi bantahnya dengan apa? Baik syir ini fasalim ala ayyuhum. Huruf jar tidak perlu ta'liq dari amalannya. Sedangkan di sini ayyu. Iya. Berarti si mausul ya mabni. Iya kan, si mausul yang mabni. Iya. Ada pun pendapat yang kedua yang mengatakan apa? Bahwasannya di situ dalam misal contoh ayat tadi maf'ulnya mahdhuf. Kemudian jumlah ayyu nasya sebagai sifat yang mungkin masih bisa diterima. Lantas bagaimana dengan ala ayyuhum? Berarti di situ menafsirkan pula majrur yang mahdhuf kan ala syakhsin. Ini ada mahdhur, ya ada mahdhurat, dua hal yang terlarang. Yang pertama dibuangnya isim yang dijazir oleh ala, yang kedua alanya bergandengan dengan silahnya. Dengan silahnya apa? Dengan silahnya sifat dengan silahnya mausul yang dibuang. Enggak boleh. Silah di sini lebih umum daripada masal silah mausul. Ini sifat pun termasuk silah. Ini bagaimana diperoleh Indonesia mengamal hukum ini. Ya, mulai dipahami. Sebelum dilanjut ada yang bertanya kan? Ada kesempatan hanya yang jelas, yang paham, kurang jelas. Hah, tidak ada? Yang kedua, yang pendapat Al-Khalil itu ya. Kata Al-Khalil, sama juga kata Al-Khalil di situ ayunnya apa? Istifhamiyah. Iya, asyad khobar. Cuma takwilannya yang berbeda. Ya, jumlah ayun. Ya, dengan istilahnya itu sebagai sifat gitu loh. Dari mausuf yang dibuang, dari mausuf yang dibuang. Ya, takdirnya disesuaikan. Kalau yang sebelumnya butuh maful ya dikasih maful. Lana zi'anna kan belum ada mafulnya. Berarti dikasih maful gitu. Lana zi'anna in kulli sya'rin fariqan. La yuqalu fihi ayyu mashad. Kalau yang sebelumnya butuh apa isim majrur dikasih majrur. Cuma ya terbantahkan tidak bisa kalau pada kalau datangnya setelah isim majrur ya ala ayyum tidak bisa ya kenapa tadi ya karena isim majrur tidak diboleh dibuang ya yang kedua ala di situ masuk kepada silahnya ini pun tidak boleh ya kayak kalau menurut yang pertama Yunus ya menurut Yunus ayyum yang di situ menurut harusnya mabni mu'rab gitu loh. Ada ta'liq di dalamnya. Ya, kata Yunus adapun Khalil sifat gitu. Dari mausul yang mahdhuf gitu aja. Cuma terbantahkan dengan bait ini. Dan kita lanjutkan. Wa ba'duhum a'raba mutlaqan wa fi dzal hadzi ayyan ghairu ayyin yaqtafi. إن استطى الوصل وإن لم يستطى فالحذف نزر وأبوا أن يختزل إن صلح الباقي لوصل مكمل والحذف عندهم كثير منجلي في عائد متصل إن انتصب بفعل أو وصف كمن نرجو يهب وبعضهم أعرب مطلقا sebagian mereka orang Arab Meng-i'rab ayun secara mutlak tanpa qaid. Semua empat keadaan tadi mu'rab semua ayun. Apakah didhafakan dalam keadaan sadr silahnya disebutkan atau dibuang apakah dia tidak dilafazkan dalam keadaan suatu silang yang ditetapkan? Mu'rab semua, ayun, ayan, ayin, ayuhum, ayahum, ayihim. Ini yang mudah ya. Ini pendapat yang mudah ya. Titik itu. Kemudian selanjutnya pembahasan berikutnya. Wa fi dzal hadzi ayyun ghairu ayyin yaktafi. Tadi Rabi jelas ba'du mubtada khabarnya jumlah fi'li a'raba. Ada a'raba dhamir mustatir fihi jawazan taqdiru huwa yang ila ba'd. Mutlaqan ini datang sebagai hal dari maf'ul bi yang mahdhuf. Aslinya wa ba'du a'raba ayyan mutlaqa gitu. Jadi mutlaqa hal dari apa? Maf'ul bi yang mahdhuf. Maf'ul bi a'raba yang mahdhuf. Aslinya wa ba'duhum a'raba ayyan gitu. Mutlaqa. Atau dia juga bisa diiras sebagai naib 'alil maf'ul mutlaq, naib dari maf'ul mutlaq, yakni wa ba'du a'raba i'raban mutlaqa bisa juga. Naib 'alil masdar bisa. Wa ba'du a'raba i'raban mutlaqa. Kita sudah lewat itu. Wa fi dzal hadzi ini jar majrur muta'alliq bi al-fi'l alati biyaktafi. Zai isim isyarah al-hadaf badal min za badal majrur majrur mithluh ayyan maf'ul bih muqaddam mansub ghairu mubtada wa huwa mudhaf ayyan mudhaf ilayhi yaktafi fi'l mudhari marfu' wa fa'ilahu dhamma mustatir fihi jawazan naqdiruhu huwa ya'udila ghair. Artinya ghairu ayyin yaktafi ayyan fi dzal hadzi itu susunan aslinya. Ghairu ayyin yaktafi fi dzal hadzi ayyan ataupun ghairu ayyin yaktafi ayyan fi dzal hadzi, ada taqdim da akhir situ. Selain ayyin dari sini-sini mausul itu ngikut ayyan dalam hal pembuangan ini. Jadi bisa dibuang gitu. Yang barusan kita lewatkan apa? Pembuangan. Pembuangan apa? Ya, sodr silah itu yang merupakan aidnya. Ya kan, pembuangan aid yang marfu'. Ya. Yang barusan kita lewatkan kan? Wasadr wasliha dhamirun lil hadaf dan sodr silahnya adalah dhamir yang dibuang. Eh, dhamir itu aid dibuang pada ayun. Apakah pada ayun saja? Kalau yang pembuangan ini tidak. Ghairu ayyin yaktafi ayyan, selain ayyin pun mengikuti ayyan dalam hal pembuangan ini. Fi dzal hadzi ini hadzul aid dalam hal pembuangan aid. Tapi ada syaratnya kalau selain apa? Ayyun in yustatal. Masih nyambung ya. Jadi ghairu ayyin yaktafi ayyan fi dzal hadzi in yustatal waslun gitu. Apabila istaqal bisa bermakna untuk lil ad sinnya dan taknya untuk ad, yakni bermakna dianggap in yustatul waslun, apabila dianggap dipandang silahnya panjang atau dijadikan sin dan taknya tambahan saja, berarti mana in yaqulu, apabila panjang silahnya bisa sin dan taknya bisa dijadikan didatangkan untuk makna al ad atau tambahan saja. Kalau dijadikan sindanta tambahannya dengan makna la'aj, maka terjemahannya apabila dianggap panjang ya silahnya. Kalau dianggap tambahan sindantanya berarti innya tulu, apabila panjang silahnya, ya maknanya sama. Ya, dari sini kita mengetahui bahwasanya pembuangan a'id yang berupa sodru silah pada ayun itu mutlak. Apakah silahnya panjang ataupun pendek boleh. Ya, silanya panjang atau pendek boleh. Ya. Adapun pada selain ayun dari sini si mausul, pembuangan aid itu dipersyaratkan apa? Agar silanya panjang, karena panjang sudah diringankan dengan dibuang silahnya aidnya. Paham? Ya. Mana di situ in yustatal jawabannya? In kan syartinya jazimah. Yustatal jawabu in majzu. Ya. Alamatu jazmi sukun. Kemudian apa? Bahwa fi'il mudhari' mughayyir shifah waslunya apa? Fa'ilnya. Mana jawabannya? Mahdhuf. Ya. Yeah. Jawabannya mahdhuf. maka maksudnya fa ghairu ayyin gitu yaktafi ayyan ya. Apabila dianggap panjang silahnya selain ay, maka selain ay ikut ayyan gitu ya, ini boleh dibuang. Dia ada di situ juga. In yustatal waslun fa ghairu ayyin yaktafi ayyan tuh takdirnya. Apabila dipandang panjang silahnya, maka selain ayyin ngikut ayyan, ya ini dibuang aidnya. Ya. Paham kan di situ? Kemudian adapun wa in lam yustatal, ini lagi membahas si mausul selain ayyin ya. Pembuangan apa? Aid pada selain ayyin. Wa in lam yustatal, adapun kalau silahnya tidak dianggap panjang, tidak panjang. Fal hadzu nazrun, maka hadzaf pembuangan itu jarang. Ini pada selain ayun ya. Paham ini? Silah panjang itu kalau dia misalkan ada muta'alliqatnya, ada dzarfnya, berarti dia panjang kan. Kalau silah yang ringkas kan hanya bentuk fi'il fa'il, mubtada khabar, ya kan? Silah yang ringkas ini. Tapi kan kadang ada muta'alliqatnya, ada dzarfnya, ada jar majrurnya, ini jadi panjang. Ah, ketika panjang silahnya selain ayun boleh buang. Kalau pendek jarang dibuang. Adapun pada ayun bebas, panjang ataupun pendek silahnya boleh dibuang. Khususnya silah yang berupa sodr silah, ya, sodr silahnya yang berupa gomir. Yang gomir itu adalah aid yang kembali pada ayun. Wa abau an yuhtazal, dan mereka enggan. An yuhtazal memiliki dua makna. Bisa bermakna an yuhdaf, mereka enggan tidak mau untuk dibuang. Atau an yuqta', untuk dipotong. Mana naibul fa'ilnya yuhtazal? Dhamir mustatir. Takdirnya sadru as-silah, sadru silahnya, aidnya. Mereka ahli nahwu ya, yang menetapkan kaidah. Enggan tidak mau menolak untuk dibuang aidnya atau sadr silahnya yang merupakan aidnya. Kapan? Nah, ini bahasan berikutnya ya, berarti ya titik dari sini. Fal hadzu nazrun titik. Wa abau an yuhtazal, mereka ahli nahwu enggan menolak untuk dibuang sadr silah ataupun al aid. Kapan? In salaha al baqi li waslin mukmili, jika sisanya selain sadr silahnya ini cocok liwaslin mukmili, untuk menjadi silah yang sempurna tanpa sadr silah ini. Ya, nanti dengan syarah jelas ya. Kembali lagi nanti kalau selagi telah syarahnya, jelasan di mananya. Jadi mereka enggan membuang sadr silah ketika kapan? Ketika sisanya tanpa sadr silah ini cocok dijadikan silah tanpa sadr silah ini ataupun tanpa aid ini. Wal hadzu 'indahum katsirun munjali, ini baru lagi. Wal hadzu pembuangan aid 'indahum, di sisi mereka kathir, kathirun menjeli. Tadi i'rabnya jelaskan kalau abau kan yukhtazal ya an nasariyah kan, pada takwilan nasar sebagai mahfud dari abau. In salaha, in syartiyah jazimah, salaha al-baqi filun fa'il, in salaha itu filun maud ibni al-fatih mahali jazbin filun syarat, ya, tinggal antum lagi baca liwaslin mukmili, liwaslin mukmili ya. Selesai itu. Kemudian bahasan berikutnya, wal hadzu indahum katsirun munjali. Wal hadzu pembuangan di sisi mereka, ini katsirun munjali bisa di'rab dengan dua sisi. Yang pertama katsirun khabar yang pertama dari hadzaf, yang kedua munjali khabar yang kedua. Nah, selangi al hadzu indahum katsirun munjali bisa al katsirun di'rab sebagai mutar yang apa? Khabar yang pertama, munjali khabar yang kedua. Dari hal hadzaf bisa juga munjali dijadikan sifat dari kathir, dari kathir. Terus fi aidin muttasilin in intasab. Nah, fi aidin ini terjadi tanazur ma'mul yang diperbutkan oleh kathirun dan munjali. Kapan? Ya, ketika kathirun dijadikan sebagai mubtada yang pertama dan munjali dijadikan sebagai mubtada yang kedua, maka kathirun dan munjali berebut fi'aid sebagai apa? Muta'aliknya. Tapi kalau kamu antum jadikan munjali sebagai sifat dari kafir, maka fi'aid hanya muta'alik dan munjali. Enggak bisa dengan kefir. Ya alasannya, kalau kefir itu tidak boleh disifati sebelum beramal. Harus beramal dulu kalau mau dia beramal. Haruslah itu disifati. Walhadfu indahum kefirun munjali. Pembuangan di sisi mereka banyak dan jelas. Fi aidin, pada aid yang mutasil, berupa domir mutasil. Inin tasob, apabila domir tersebut yang merupakan aid mansub, dinasobkan bi fi'lin oleh fi'il atau oleh sifat seperti man narju yahab. Ya, seperti kalau narju yahab. Kalau Ibnu Hisham dalam Al-Mughni tidak membolehkan dalam contoh ini menjadikan kafnya jarra li qawli mahdhuf, tidak boleh. Kama narju yahab ya qusid lafdhu gitu. Kaf harful jar kemudian man narju yahab ini pada mahalnya jar. Qusid lafdhu. Ya, kira-kira bisa dipahami? Saya ulang terjemahnya aja ya. Kalau Eropnya nanti antum tugas ya. Wabadum a'roba mutlaqa. Sebagian mereka orang Arab ya, meng-i'rob ayyan secara mutlak tanpa qaid-qaid, semuanya mu'rob, ayyun yang mausulah. Kemudian pada pembuangan al-a'id ya, selain apa? Ayyun ngikut ayyun ya, saya boleh buang. Tapi dengan syarat, kalau selain ayun, ini yustatol waslun, jika silahnya dianggap panjang. Fa'in lam yustatol, adapun kalau silahnya tidak panjang, falhadfu nazrun, maka pembuangan a'id sedikit. Wa abawan yukhtazal in salah al-baqi liwaslin mukmili, dan mereka enggan, ahli nahwu tidak menerima pembuangan silah, ataupun sodur silah, ataupun a'id, apabila sisanya selain a'id ini, cocok untuk dijadikan sila yang sempurna. Nanti dengan penjelasan akan lebih jelas. Walhafu indal kafir menjadi, dan pembuangan aid di sisi mereka banyak dan jelas pada aid yang berupa domir mutasil yang dinasobkan oleh fiil atau sifat seperti kamenar juhil. Ayo kita baca penjelasannya. Tapi kan baik-baik. Kalau orang muslim yang faham lewatin baik 4 baik. Yani anna ba'dul arabi a'raba ayyan mutlaqa. Maksudnya bahwa sebagian orang Arab ya, mengi'rab ayyan secara mutlak. Ya, mengi'rab ayyan secara mutlak. Disebutkan dalam catatan kaki ba'dun nuhat ila ba'dul arab, yang lebih tepat ba'dun nuhat. Ya, sebagian ahli nahwu, bukan sebagian orang Arab. Kama 'inda al-Ashmuni wa huwa adaq, dan itu lebih teliti, lebih tepat. Karena berkaitan dengan kaidah-kaidah. Ai wa in udhifat, yakni meskipun ia didhafahkan, ayun didhafahkan dan dibuang sadar silahnya, mereka menjadikannya mu'rab. Lugha yang lain tadi. Fa yaqulu, sehingga sebagainya mengatakan yu'jibuni ayyuhum qa'imun. Yu'jibuni ayyuhum qa'imun. Kalau menurut kaidah yang ditetapkan oleh Ibnu Malik, bagaimana? Mabni itu mu'rab. Yu'jibuni ayyuhum qa'im. Mabni, kenapa? Karena ayun diidhafahkan dan sadr silahnya dibuang. Aslinya huwa qa'im. Tapi menurut yang lain mu'rab, berarti marfu, fa'il marfu. Wa ra'aitu ayyuhum qa'imun wa marartu bi ayyihim qa'imun wa qad khuri'a, dan telah dibaca ayat tadi dengan thumma lananzi'anna min kulli syi'atin ayyuhum ashaddu bin nasb, dengan nasb. Wa qad khuri'a syadzan bin nasb, dibaca dengan syadz dengan nasab. Ayyuhum ashad. Wa uwilat qiratu dhamma 'ala al-hikayah, dan mereka dan ditakwil qirah dhamma dengan hikayah. Ai alladhi yaqulu fihi, sudah selesai. Jadi menjadikan mu'rab. Kemudian warwa waruya, dan diriwayatkan dalam riwayat yang lain fasallim 'ala ayyihim afdal. Cuma yang masyhur ayyuhum. Tapi diriwayatkan dengan jar juga fasallim 'ala ayyihim afdal. Biljar ala ayyihim. Kemudian ma'asyara biqawlih, al-musanni mengisyaratkan dengan ucapannya wa fi dhal hadfi ila akhirih, pada pembuangan ini sampai akhir bait, kepada al-mawadhi'i allati yuhdhafu fiha al-a'idu ala al-mawsul. Beliau dengan ucapannya tadi wa fi dhal hadfi ayyin ghayru ayyin yaktafi sampai akhir bait, ini mengisyaratkan kepada tempat-tempat yang pada tempat-tempat tersebut a'id, a'idnya mausul dibuang. Wa huwa imma an yakuna marfu'an aw ghairah, dan aidnya mausul ada kalanya marfu', ada kalanya selainnya marfu'. Perhatikan ini. Jadi aid ada yang marfu', ada yang selain marfu'. Fa in kana marfu'an, adapun kalau aidnya marfu', maka lam yuhdzaf, tidak boleh dibuang. Illa idza kana mubtada'an wa khabaruhu mufrad, penting. Jadi aid ada yang marfu', ada yang apa? Selain marfu'. Kalau yang marfu' boleh enggak dibuang? Katanya lam yuhdzaf, kalau marfu' tidak boleh dibuang kecuali kalau aidnya berupa mubtada'. Kalau yang marfu'nya ini berupa mubtada' dan khobarnya mufrad, maka boleh dibuang aidnya. Paham ini? Boleh tidak membuang aidnya marfu'? Boleh. Kalau bentuknya apa? Mubtada yang khobarnya mufrad, yang dimaksud yang mufrad apa? Bukan jumlah, bukan sifat jumlah. Ya. Contoh, wa huwa alladhi fis samai ilahun. Ya, wa huwa alladhi fis samai ilahun. Mana di sini si mausulnya? Alladhi. Khabarnya mana? Ilahun. Ya. Mubtadanya mana? Mahdhuf. Aslinya apa? Wa huwa alladhi huwa fis samai ilahun. Jadi ilah di situ dijadikan sebagai khabar dari mubtada yang mahdhuf. Ya, kenapa? Karena huwa yang mahdhuf itulah aidnya yang kembali kepada alladhi. Sedangkan fis sama itu muta'alliq bi ilah, dan ilah bermakna ma'bud, dialah Allah yang disembah gitu ya, di langit. Jadi fis sama muta'alliq dengan apa? Ilah. Kan ma'bud si maf'ul maknanya. Maka dia muta'alliq dengannya, mengandungi makna fi'il. Ya, fis sama'i ma'budun, ilah bermakna ma'budun. Dan ilah di situ tidak boleh dijadikan sebagai apa? Mubtada. Kemudian khabarnya fis sama, tidak boleh. Ya. Kenapa? Nanti enggak ada aidnya. Aidnya enggak ada. Yang kembali kepada alladzi. Iya. Paham enggak? Kalaupun kalau seandainya dijadikan ilah sebagai mubtada, kemudian fis sama dzaraf, berarti muta'alliq mahdzuf kan? Dan mahdzuf takdirnya kain, mereka ini terdiri dhamir, tapi dhamirnya bukan kembali kepada alladzi tapi kepada ilah. Jadi enggak ada robit nantinya. Paham enggak? Jadi kalau anda menjadikan ilah sebagai mubtada, fis sama sebagai khabar, enggak ada robit yang kembali kepada alladzi. Ya. Walam yuj'al ilah mubtada'an ma fis sama' khabaruhu. Kemudian jumlah silah. Ya, wal jumlah silah. Tidak boleh pula dijadikan ilah sebagai fa'il dari fis sama'. Ya, ini mungkin baru ini. Jar majrur kan merupakan fa'il, iya. Jar majrur merupakan fa'il, tapi dalam contoh ini tidak boleh anda menjadikan ilah sebagai fa'il dari fis sama'. Tidak boleh. Alasannya tadi sama juga, nanti enggak ada aidnya yang kembali kepada alladzi. Jadi kalau kita jadikan ilah sebagai mubtada, kemudian fis sama sebagai khobar, maka dhamir istiqrar, istaqarra itu kembalinya kepada ilah, bukan kepada alladzi, sehingga tidak ada aid. Ya. Kemudian kalau kita jadikan sebagai fa'il, ilahnya dari fis sama, maka tidak ada robit juga. Oleh karenanya di situ ditakdir kenapa? Aidnya yang mahdhuf, takdirnya huwa fis sama'ilah. Aidnya mahdhuf di sini. Boleh, kenapa? Karena aidnya marfu' dan khabarnya, aidnya adalah berupa dhamir rafa' yang khabarnya apa? Mufrad, ya kan? Paham enggak ini? Wa huwa alladhi fis sama'i ilahun. Wa huwa alladhi fis sama'i ilahun. Ini adalah contoh ya, pembuangan apa? Aid yang marfu' mubtada. Boleh dibuang. Ya, kenapa? Karena khabarnya mufrad ilahun. Adapun fi samai muta'alliq saja dengan ilah. Tidak boleh anda menjadikan ilah sebagai mubtada, kemudian fi sama sebagai apa? Khabar. Kenapa? Karena karena dhamir istaqarra itu kembalinya kepada ilah nantinya. Kan ketika dikatakan fi sama jar majrur muta'alliq mahdhuf, kan tadi istaqarra misalkan ya. Huwa ini kembali kepada ilah, bukan kepada alladzi, sehingga tidak ada rabbi, tidak ada a'id. Atau anda menjadikan ilah sebagai fa'il dan kisama, tidak ada a'id juga. Sehingga yang benar anda menjadikan dalam i'rab di situ ilah sebagai mubtada hudhifa khabaruhu. Iya. Dan kisama jar majrur muta'alliq bi ilah. Paham ini? Mana? Paham enggak ini? Saya belum paham. Tiarabnya aja ya. Wahwa, wahwa pemenun fasil memiyal fathih ma'alira rafin mubtada. Allah di sini mengusul memiyal syukur ma'alira rafin khabar. Fis sama jar majrur muta'alliq bi ilah ilah khabar. Khabarun bil mubtada al mahdhuf taqdiruhu huwa. Sudah gitu. Jadi khabar ilah mubtada wa khabaruhu mahdhuf wa huwa al-'aid dia 'aid. Ini buang. Kemudian contoh berikutnya wa ayyuhum ashaddu 'ala ar-rahmani 'itiyya. Ini juga sama. Apa yang buang? Mubtada yang marfu' yang berupa dhamir. Aslinya apa? Ayyuhum huwa ashaddu. Boleh. Kenapa? Karena khabarnya mufrad. Jadi difahami itu kaidahnya. Ya, kalau 'aidnya adalah berupa dhamir yang marfu', ya, maka dia tidak boleh dibuang kecuali kalau ia datang sebagai mubtada dalam keadaan khabarnya apa? Mufrad gitu. Itu yang marfu terbatas. Ya. Yang marfunya kalau fa'il boleh tidak boleh. Naibul fa'il tidak boleh dibuang. Contoh, fala taqulu, maka tidak boleh kamu mengatakan ja'anil ladzani qoma. Apa yang dibuang di sini? A'idnya dibuang. Marfu. Kenapa tidak boleh? Karena a'idnya yang marfu ini bukan mubtada. Tapi apa? Fa'il. Ja'anil ladzani qoma. Dibuang alifnya. Aslinya kan qoma, iya kan? Boleh enggak kalau dikatakan ja'anil ladzani qoma, maksudnya qoma? Tidak boleh. Alasannya apa? Yang dibuang bukan mubtada, tapi apa? Fa'il. Juga tidak boleh dikatakan walal ladani duriba. Ya, maksudnya duriba, enggak boleh juga. Kenapa? Li raf'il awwali bil fa'iliyyati wa tsani bin niyabah. Karena rafa'nya yang pertama pada contoh ja'anil ladani qama, rafa'nya ya itu dengan atas sebagai fa'il. Wa tsani dan yang kedua rafa'nya sebagai naib fa'il, sehingga tidak buang. Jadi kalau yang marfu'nya berupa fa'il atau naib fa'il tidak boleh. Harus mubtada gitu. Yang khabarnya mufrad. Bal yuqal, bahkan harus dikatakan ja'anil ladani qama atau alladani duriba. Paham ya? Amma al-mubtada, adapun mubtada fayuhdhaf ma'a ayyin. Nah ini. Adapun kalau a'idnya mubtada fayuhdhaf ma'a ayyin, maka boleh dibuang bersama ayyin wa in lam taqul as-silah. Meskipun silahnya pendek tidak panjang. Sudah kita lewatkan. Di situ juga ada catatan kaki nomor 3, makna tuli atulu as-silah. Yani tulu silah, panjangnya silah. Silah dianggap panjang ketika melebihi mubtada dan khabar berupa tambahan ma'mulat, jar majrur, maf'ul bi, iya. Melebihi mubtada khabar, melebihi fi'il fa'il. Berarti dianggap panjang silahnya. Paham ya? Fa yuhdhaf ma ayyin, boleh mubtada yang merupakan a'id itu dibuang. Dhamir yang kembali kepada isim mausul, ya jelas dhamir ya. Karena a'id kan dibuang bersama ayin meskipun silahnya ayin ini tidak panjang. Kama taqaddama min qaulika, sebagaimana yang sudah lewat pada ucapanmu yu'jibuni ayyun qa'im. Aslinya apa? Ayyun huwa qa'im. Panjang tidak di situ silahnya. Pendek ayyun huwa qa'im. Mubtada khabar saja. Tapi dibuang boleh? Boleh. Wa nahwi dan misalnya. Wa la yahdhafu sadru silah ma'a ghairi ayyin, dan tidak boleh dibuang sadru silah. Sadru silah yang merupakan a'id bersama selain ayyin kecuali Idza talatis silah, paham ya, jangan lewat. Kecuali kalau silahnya panjang. Contoh, ja'alladhi huwa dharibun zaidan. Ya, ja'alladhi huwa dharibun zaidan. Di sini silahnya panjang enggak? Alladhi si mausulnya, silahnya mana? Huwa dharibun zaidan, panjang tidak? Panjang, kenapa dia panjang? Ada maf'ul bihnya. Ya, panjang. Nah, ketika itu yajuzu hadfu huwa, boleh membuang huwa. Fataqul, sehingga kamu katakan ja'alladhi dharibun zaidan. Ya. Meskipun dibuang, kita tahu bahwasanya i'rabnya dharib sebagai apa? Khabar dari mubtada yang mahdhuf, iya kan? Ja'alladhi dharibun zaidan maksudnya ja'alladhi huwa dharibun zaidan, tidak ada kesamaran dalam i'rab. Wa minhu qauluhum, di antara contohnya ucapan orang Arab, ma'ana billadhi qailun laka su'an. Aslinya apa? Ma'ana billadhi qailun laka su'an. Ma'ana billadhi huwa qailun laka su'an. Panjang di sini kan? Dengan apa panjang silah di sini? Dengan jar majrur dan maf'ulun bih. Iya kan? Maka boleh dibuang. Ma'ana billadhi qailun laka su'an. Takdirnya billadhi huwa qailun laka su'an. Adapun fa'in lam tatulis silah, adapun kalau silahnya pendek, tidak panjang, falhadhu qalil, maka pembuangan silah tersebut sedikit. Ingat ini ketika bersama selain ayun. Wa jazal kufiyun biasa, dan orang-orang Kufah membolehkan menghiaskan kepada ayun. Ya biasa matanya orang Kufah lebih mudah ya. Tapi yang lebih tepat sesuai dengan kaidah-kaidah seringnya matanya orang-orang Basrah. Ja'alladhi qa'imun, boleh. Kalau menurut orang Basrah boleh tidak? Hah? Ya sedikit gitu. Tidak boleh ya. At-taqdir ja'alladhi huwa qa'im. Wa minhum qawlu ta'ala, di antara contohnya adalah ucapan Allah SWT. Tapi kalau ada syahidnya ya saya terima ya. Tamaman 'ala alladhi ahsanu. Bukan ahsana, kalau yang kita hafal apa? Ahsana ya. Dalam surat Al-An'am fi qira'at rafa', pada qira'ahnya rafa', wa taqdir taqdirnya huwa ahsan, pada sesuatu yang lebih bagus. Iya. Ah itu. Ada catatan enggak di sini? Panjang ya. Baca cepat ya. Berbaca cepat. Ya, harus siaga. ذهب الكوفيون الى انه يجوز حذف العيد المرفوع بالابتداء مطلقا. Orang-orang Kufah berpendapat bahwasanya, katanya ahli nahunya, berpendapat bahwasanya boleh membuang aid yang marfu bil ibtida mutlaqa. Ya, dengan ibtida secara mutlak. Ay sawun akana al mausul ayyan am ghairuh am ghairah. Yani sama saja apakah mausulnya ayyan atau selainnya mutlak. Pokoknya kalau mubtada, iya, aidnya boleh dibuang. Ya, bersama ayun atau selain ayun, cara mutlak. Wasawa'un athalatis silatu am lam tatul, sama saja silanya panjang atau pendek. Wa dhahaba al-wasiyun ila jawazi hadfi hadzal 'aid in kana al-mausul ayya. Ya. Sedangkan orang-orang Basrah berpendapat bahwasanya boleh membuang aid ini yang berupa mubtada apabila mausulnya adalah ayyan secara mutlak. Fa in kana al-mausul ghair ayyin, adapun kalau mausulnya selain ayy, lam yujizu al-hadza, mereka tidak membolehkan membuangan. Illa bi syarti tulis silah, kecuali dengan syarat panjangnya silah. Fal khilafu bainal fariqaini munhasirun bima idza lam tatulis silah. Perselisihan antara dua kelompok ini terbatas pada apabila silahnya tidak panjang. Kalau silahnya panjang sepakat boleh. Kalau pendek baru berbeda pendapat. Wa kana al-mausulu ghair ayyin, dalam keadaan mausulnya selain ayyin. Kalau mausulnya ayyin sepakat. Fa'amal kufiyun fastadallu bisama'. Adapun orang-orang Kufah berdalil dengan sama', nukilan dari kalam al-Arab al-fasih. Fa min dhalika qira'atu Yahya ibn Ya'mar tamaman 'ala alladhi ahsanu. Qalu at-taqdir 'ala alladhi huwa ahsan. Fa min dhalika qira'atu Malik ibn Dinar ibn Sammak inna Allah la yastahyi ay yadriba mathalan ma ba'udatun fama fawqaha. Bukan ba'udatan. Ya. Kalau takdir katanya takdirnya mathalan ladzi huwa ba'udatun fama fawqaha. Adapun pada kira yang bisa kita pakai innallaha yastahyi an yadriba mathalan ma apa? Ba'udatan ya. Iya. Fama fawqaha. Ya. Maknya di situ nakirah. ya, nakira mausufa biha, sifat dari mathalan, mathalan ma, ya. Tapi kalau dibawa kepada mana alladhi, ya beda lagi. Wa min dzalika qaulu syair, di antara juga seperti syair banyak di sini, kita ambil satu lah. La tanwi illa alladhi khairun fama syaqiyat illa nufusul ula li syarrina guna. La tanwi, jangan kau berniat kecuali sesuatu yang merupakan kebaikan. Fama syaqiyat adalah sengsara illa nufusun, kecuali jiwa-jiwa al-ula yang li syarrina guna, meniatkan kejelekan-kejelekan. Syaqiyat mana di sini? Illa alladhi khairun, pendek di situ silahnya. Ya, aslinya apa? Illa alladhi huwa khairun. Ya. Masih banyak di situ. Contohnya, man yu'na bil hamdi lam yantiq bima safahun wa la yajid an sabilil majdi wal karami bima safahun. Ya. Ana jelaskan siapa yang yu'na bil hamdi, senantiasa memuji, memperhatikan pujian, lam yang terjadi masuk safa, dia tidak akan mengucapkan sesuatu yang ada kebodohan padanya, dan tidak akan dia mendapatkan jalan, ya, kepada kemuliaan. Ya. Oh, walam yahid, bukan yajid, walam yahid, dan dia tidak akan melenceng dari jalan kemuliaan. Yahid hada, yahidu. Jadi kesimpulannya faham gak ini? Bahasanya aid kalau marfu, bagaimana? Kalau marfu boleh dibuang tidak? Boleh dibuang dengan syarat, hah? Yang marfu tersebut adalah mubtada, khabarnya, ya khabarnya adalah mufrad. Ya. Pada ayun tanpa syarat. Pada selain ayun ada syarat. Yaitu apa? Ya, silanya panjang, sudahlah. Ada pertanyaan enggak? Sila dianggap panjang ya, ketika melebihi muntara khobar, melebihi fil fa'il atau fil dengan naibul fa'il. Waqad jawazu, kita lanjutkan. Waqad jawazu fila siyama zaidun idza rufi'a zaid an takuna ma mausulatan. Dan mereka adinahum bolehkan pada contoh la siyama zaidun, sering diterjemahkan apa? La siyama. Hah? Apa? Terlebih lagi, apalagi, ya. Yang sebelumnya dengan istilahnya lebih hebat mana ini? Lebih ini mana? Istilahnya ya, dengan istilahnya. Nanti akan datang contoh-contohnya. Idza rufi'a zaid, khususnya ketika zaidnya dirafakan, antakuna mausulah, maka maknya mausulah. Wa zaid khabaran, dan zaidnya khabaran li mubtada mahdhub, bagi mubtada mahdhub takdirnya la siya alladhi huwa zaidun. Jadi i'rabnya zaidun khabar dari mubtada mahdhub. Di sini mungkin ada isyak, ada isyak enggak di sini? Siya itu maknanya apa? Mithla. Siya, mithla. Siyani, ini mithlan. Di sini iskalnya la nafil jinsi. Betul enggak? Kalau la nafil jinsi itu beramal dengan syarat kan? Yang tetap syaratnya apa? Agar isim dan isinya apa? Nakirah. Iya kan? La sahibah ilmi mangkud, la rajula, la rajulain. Ah, di sini si jamak nakirah atau ma'rifah. Hah? Maknya si mausul. Isi mausul ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Siyanya nakirah. Bagaimana? Idhofah ini membuat siya ma'rifah atau tidak? Tidak. Tetap nakirah. Kenapa? Karena siya bermakna mitsal itu diantara lafad-lafad yang mutawaghilah fil ibham, tenggelam dalam keibhaman. Sehingga meskipun diidhofahkan kepada yang ma'rifah, tetap dia nakirah. Sehingga tidak menghalangi amalannya la nafil jinsi. Siya ismul la nafil jinsi mansub. Wahu mudhaf alladhi mudhaf ilaih. Si mausul mabni ala sukun mabni jari mudhaf ilaih. Kemudian zaidun khabar lil mubtada al mahdhub taqdiruhu wa zaid. Sila mausul lama halal min al-i'rab. Fahudifal aidu ladhi huwal mubtada, maka dibuanglah aid yaitu mubtadanya. Bahwa qauluka yaitu ucapanmu huwa wujuban, secara wajib. Ya, di sini wajib pada contoh ini. Fahadha mawdi'un hudhifa fihi sadru silah ma ghairi ayyin wujuban. Inilah satu tempat yang dibuang padanya sadru silah bersama selain ayyin dalam keadaan wajib dibuang. Walam tatulis silah. Ya, dalam keadaan silahnya tidak panjang. Hanya di sini tempatnya ya. Wa huwa maqisun wa laysa bisyad, dan itu bisa dikiaskan bukanlah perkara yang syad. Di sini ada rincian tentang penggunaan siyama. Panjang kita baca ya, perhatikan baik-baik. Sehingga setelah ini antum tidak bingung lagi kalau mendapati siyama. Harokatnya apa ya setelah siya ini? Siyama zaidun, zaidan atau zaidin atau bagaimana gitu? Atau boleh semuanya atau bagaimana? Nah, sebelum dibaca catatan kami ada yang bertanyakan ya? Ya sudah, kita lewatkan. Eh? Bisa dipahami? Yang sebelumnya? Al-ismul waqi'u ba'dala siyama imma ma'rifah. Isim yang datang setelah siyama ada kalanya ma'rifah. Kan yuqala laka, seperti kalau dikatakan kepadamu, akrim al-ulama ala siyama saliha minhum. Ya. Muliakanlah para ulama, terlebih lagi yang soleh dari mereka para ulama. Ya. Lebih-lebih lagi untuk kita muliakan mereka. Ya. Wa imma nakirah, dan ada kalanya nakirah bentuknya. Kama fi qawli Imril Qais, bagaimana dalam ucapannya Imril Qais, ala rubba yaumin salihin laka minhuma wala siyama yaumi bidarati juljuli. Ketahuilah rubba yaumin, terkadang ada satu hari yang cocok bagimu, minhuma dari keduanya, wala siyama terlebih lagi hari di darah juljul, nama tempat ya, bidarati juljul. Di sini syaitnya mana? Wala siyama yaumin nakirah. Ya. Bagaimana hukumnya kalau isim yang datang setelah setelah siyama itu ma'rifah, dan bagaimana hukumnya kalau yang datang setelah siyama itu nakirah? Fa in kana al-ismul waqi'u ba'da la siyama nakirah, kalau isim yang datang setelah siyama la siyama itu nakirah, jaza fi thalathatu awjuh, boleh padanya tiga sisi. Nah, ini sedikit ingat, boleh tiga sisi mah gampang. Cuma untuk ingat alasannya, sisi ini boleh apa, sisi itu boleh apa, perlu tambahan lagi. Al-jar, yang pertama jar. Wa huwa a'laha, ini yang paling tinggi, yang paling bagusnya, seperti dalam bait syair yang di atasan di wala siyama yaumin. Iya kan? Jar yang paling tingginya. Kemudian rafa', wa huwa aqall, dan itu lebih sedikit minal jar, dari jar. Wa nasab, kemudian nasab, bahwa aqallu al-aujuh al-thalatha, dan nasab adalah sisi yang paling sedikit, paling jarang. Jar, rafa' dan apa? Nasab. Jar, rafa' dan nasab ketika nakirah. Fa'amal jarru, ya sekarang kalau rafa' bagaimana, takhrij i'rabnya, kalau jar bagaimana, kalau nasab bagaimana. Fa'amal jarru fatakhrijuhu ala wajhain. Adapun jar, maka takhrij i'rabnya di atas dua sisi. Yang pertama, antakuna la nafiyah lil jinsi. La'nya nafiyah lil jinsi. Siya ismuha mansubun bil fathah. Siya isimnya mansub dengan fathah. Al-zahirah. Wa ma'nya dan ma'nya za'idah, tambahan saja untuk taukid. Wa siya mudhaf, dan isim majrur setelah ma'nya, setelah ma' za'idah itu mudhaf ilaih. Tergambar? Wa khabarulah mahduf, dan khabarnya lah mahduf. Sering membuang apa? Khabarnya lah ketika sudah difahami. Wa sya'a fi dhal babi isqatul khabar idhal muradu ma'suquqihi zuhar. Ada bahasanya. Menyebar pada bab ini, ya, isqatul khabar, pembuangan khabar, idhal muradu ma'suquqihi zuhar, apabila maksud itu masih tampak jelas dengan dibuangnya apa? Khabar. Sering kan kita kan labak sa'i, labak sa'alaik. La haraj juga sama. Wa taqdir, sehingga takdirnya wala mitla yaumin bidarata bidarati juljula mawjudun. Mawjud, tahasil, dan semisal yang pas lah. Tidak ada yang semisal hari seperti hari ketika di daerah Juljul yang lebih menyenangkan itu. Paham ini sisi takhrij yang pertama kalau kita jarkan isim nakirah silabah siyama, yaitu dijadikan la'nya nafil jinsi siya isimnya mudhaf maknya zaidah. Saya ujudu ga'adami sepertinya. Hanya itu taukid saja. Kemudian apa? Yang setelahnya? Yang setelahnya mudhaf ilaihi. Ya, mudhaf ilaihi. Tapi ini saya pahami cuma untuk ingat-ingat terus. Ya karena banyak cabang-cabangnya agak susah kalau enggak ingat-ingat. Ya, cepat lupa. Yang kedua, walau yuzah. Ini sisi yang kedua, takhrij yang kedua. Kalau isim nakirah yang datang setelah siyam itu dikirkan adalah antakuna la nafiyatan lil jinsi aidha. La ini sama nafiyatan lil jinsi juga. Dan siyanya ismuha mansubil fathah zahirah. Sama, siyanya ya, isim mansub dengan fathah zahirah. Wahu mudhaf, dan dia mudhaf. Maknya bukan zaidah, tapi nakirah. Ya, maknya nakirah, ghairu mausufah mudhafun ilaih. Maknya nakirah, ghairu mausufah, yang tidak disifati. Dia mudhafun ilaih, mabni ala sukun fi mahalli jarrin. Sedangkan yaum badal min ma. Yaumnya badal apa? Min ma. Ham? Ya, sehingga pada awal siyama wa kalau dibaca jar la siyama yaumin, bisa yaumin diarab dengan dua sisi. Yang pertama dia sebagai apa? Mudhaf ilaih dari siya, maknya zaidah. Boleh yaumin sebagai apa? Badal dari ma, dan maknya nakirah wal mausufah. Ya. Paham ini? Waktu sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan ya. Penjelasan tentang isim yang datang setelah siyama kesempatan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah.